Mitra Bisnis, melanjutkan kisru harga daging sapi kita yang merupakan tertinggi di dunia, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, dari pemberitaan yang ada, harga daging sapi di Indonesia telah terpengaruhi muatan politis. Bagaimana Anda melihatnya? Inilah, skandal daging sapi ini sudah sejak dahulu kala. Sejak Menteri Pertaniannya Anton Aprilianto yang PKS juga. Sudah ada di media, di macam-macam. Nah itulah, elit-elit PKS itulah yang memengaruhi itu. Ya kalau kamu mau import daging sapi lewat saya, mau nomor-nomor seperti itu. Ya malah calo-calo semua. Nah mungkin si Indoguna ini pemain lama sekali. Dia punya toko, dia punya pengolahan, dia punya apa dan harganya stabil. Nah pemain-pemain lama ini tergusur karena ada pemain-pemain baru yang gak tahu apa-apa. Karena dekat saja sama PKS. Tet, dapat alokasi. Tapi dia gak biasa import. Dia jual lagi gitu. Ah, main-main di situ lah. Nah si Indoguna ini terancam barangkali kan. Waduh, impor saya makin lama makin sedikit. Dia sogok lah supaya kuota dia tetap gitu kan. Anda cek lah di media-media itu. Dan ini saya sudah berteriak 5 tahun yang lalu. Dan lebih gila lagi nih Menteri Pertanian yang dulu itu mengimpor sapi dari India, dari Argentina yang tidak bebas penyakit kuku dan kulit. Itu kalau kita kena wabah itu seluruh sapi di Indonesia harus dibakar. Seperti yang terjadi di Inggris. Kenapa? Dari India murah. 10 ribu sekilo. Dijual ke sini 90 ribu kan lezat. Tuh kita udah ngomong luar biasa itu. Kita itu butuh puluhan tahun untuk membuat Indonesia bebas dari penyakit kuku dan mulut. Tapi syahwat kekuasaan membuat kita mau ngambil risiko itu. Jahat mereka itu. Nah untuk menanggulangi hal itu, bisakah kita melakukan swasembada daging sapi Pak? Apa komentar Anda soal ini? Swasembada kok sapi rakyat? Akhirnya apa? Dibikinlah proyek pengadaan bibit sapi, pengadaan sapi, pemerintah bagi-bagi korupsi lagi, gitu loh. Ya, tapi kamu harus masuk PKS dulu, baru saya kasih model begitu. Rusaklah. Makanya udah, belikan kebebasan kepada orang, kepada usaha yang besar gitu di Lampung banyak itu. Bakri ada, Pak Diki juga, Diki Adiwoso itu juga punya penggemukan sapi. Tapi sekarang hancur semua gara-gara si begundal-begundal ini. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.